بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali dimudahkan untuk bermajlis untuk melanjutkan pelajaran kita dari Kitab As-Salasatul Usul. Telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat perkara. Sebutkan empat perkara itu dari generasi yang paling tua. Empat perkara yang wajib kita ketahui. Satu. Nah, itu dia. Laba satuhur insyaAllah. Allah yasfik. Pertemuan yang lalu, pada hari Kamis, itu telah kita sebutkan bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat perkara. Apa saja itu? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Sunnah. Yang ketiga, mau sampai di situ. Dua-duanya salah. Apa Pak Nur sebagai sambutan untuk antum? Alhamdulillah, baru masuk sudah merekam. Yang kedua, ibadah. Ibadah atau apa? Yang kedua, al-ula al-ilmu, as-saniyatu yang kedua waqilah, yang kedua mengenal nabinya. Yang pertama ilmu, yang kedua nah, dengan begini antum semua konsen. Kalau kita langsung mulai bla bla bla bla bla, antum santai saja. Jadi orangnya di sini pikirannya di rumah. Ya. Tapi kalau begini kita berusaha menata apa lagi yang akan ditanyakan, jawabannya apa. Begitu. Amal, betul. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat, yang keempat, sabar. Nah, diingat ini semua. Perkara yang wajib untuk diketahui ada empat. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal dengan ilmu tersebut, yang ketiga berdakwah, yang ketiga bersabar menghadapi rintangan dan gangguannya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya, silakan. Begini mau jawab. Apa yang maksud dengan ilmu, Pak Dokter? Mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Apa ini maksud dengan mengenal Allah? Ini semua ditanyakan. Apa ini maksud dengan mengenal Allah? Ma'rifatullah. Ini bagiannya Pak Ali. Antum semua memahami bahwasanya ketika sudah pulang sore kerja itu capek. Tetapi capek dapat ilmu fadilah. Yang dimaksud dengan mengenal Allah ialah mengenal dengan hati yang kemudian membuahkan sikap menerima terhadap syariatnya. Itu yang disebut dengan mengenal Allah. Ya, bukan mengenal menjadi seperti ajaran tingkatan ma'rifat, bukan. Tapi yang dimaksud di sini ma'rifatullah, ma'rifatu bil qalbi allati tastaljimu qabula ma syara'ahu. Itu mengenal Allah. Dengan apa mengenal Allah itu, Mas Tri? Mengenal Allah melalui melalui kita bisa mengenal Allah dengan mempelajari apanya, ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya ada dua. Ayat-ayat yang pertama syar'iyah berupa dalil-dalil dalam kitab dan sunnah. Yang kedua mengenali melalui ayat-ayat berupa kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah. Nah, Allah ciptakan segala macam yang ada, itu bisa menjadikan seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil ardi ayatun lil mu'minin. Di muka bumi itu ada tanda-tanda yang bisa dijadikan oleh orang-orang yang beriman untuk mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa fi anfusikum afala tubshirun, dan di dalam diri-diri kalian juga ada tanda-tanda tersebut, tidakkah kalian melihat? Nah, kita memperhatikan diri kita ini, jasad diisi dengan ruh, bisa beraktivitas bergerak. Ketika dicabut ruh, hilang kehidupan. Tapi orang tidak bisa mengerti ruhnya mana, tempatnya ruh di mana, ya kan? Antum hidup, antum punya ruh, ruhnya itu tempatnya di mana? Gak tahu. Ya. Jadi mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenali ciptaan-ciptaannya. Nah. Di dalam diri kita ada tumbuh rambut, bisa panjang dipotong. Ya. Tapi tidak semua tumbuh. Coba na'udzubillah kalau giginya yang tumbuh kayak rambut. Ya kan? Ya. Menjadi pekerjaan baru ada tukang potong gigi. Nah. Itu semua adalah ciptaan-ciptaan Allah yang begitu rapi, teratur, dan tidak ada yang bisa menciptakan seperti hasil ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua menjadi tanda. Yang kedua, ma'rifatun nabi. Yang dimaksud dengan ma'rifatun nabi adalah apa? Mengenal Nabi Muhammad SAW yang kemudian berbuah terhadap sikap penerimaan akan apa yang telah diajarkan oleh beliau alaihissalatu wassalam berupa petunjuk dan juga agama yang benar dengan empat sikap yang diwujudkan kepada beliau. Yang pertama, tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan. Tsani, ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya. Tsalits, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa saja yang diperingatkan dan dilarang. Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya, wa ma'rifatu dinil Islam. Qaluhu ma'rifatu dinil Islam. Iqra. Pak. Fadhal. Iya, baca. Ma'rifatu dinil Islam. Syarah. Santum, jazakallahu khair. Ma'rifatu dinil Islam, al-islamu bil ma'na al-'am. Islam dengan makna yang luas. Berarti Islam ada makna dua. Bi ma'na al-'am, makna yang lebih luas, umum, ada bi ma'na al-khas, makna yang lebih khusus. Islam bermakna al-am huwa ta'abbudu lillah, yaitu peribadatan kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mundu, semenjak Allah telah mengutus seluruh para rasul, ila antakumasa'ah, sampai akan datang hari kiamat. Itu semuanya Islam secara umum. Siapa-siapa yang menjalankan agama yang diturunkan oleh Allah kepada setiap rasul pada masa masing-masing, itu mereka menganut Islam. Berarti orang-orang yang mengikuti agama Nabi Musa alaihissalatu wassalam pada masa itu, mereka muslimun. Yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam pada masa itu, mereka muslimun. Dan begitu seterusnya. Itu Islam bima'na al-am. Semuanya mereka kaum muslimin yang menjalankan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang berlaku pada masa-masa itu, yang dibawa oleh seluruh para rasul, semenjak rasul yang diutus pertama kali sampai rasul yang terakhir dan sampai akan datang hari kiamat. Telah disebutkan di banyak tempat. Nah. Yang kedua, al-islamu bima'na al-khas. Ittaba'ahu. Man taba'ahu musliman, wa man khalafahu laysa bimuslim. Ahsan. Jazakallah khair. Muslimuna fi zamani rusulihi. Naam. Wal yahudu muslimuna fi zamani Musa alayhi salam, wa nasara muslimuna fi zamani Isa alayhi salam. Wa amma hina ba'thi nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa kafaru bihi fa laysu bimuslimin. Naam. Baik. Wal Islam bima'na al-khas, Islam dengan makna yang lebih khusus, ba'da bi'satin nabi alaihi salatu wasalam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhtassu, itu lebih khusus. Bima ba'asa bihi, atau bima bu'isa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dengan apa-apa yang beliau telah diutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lianna ma bu'isa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nashu jami'il adyanis sabiqah, karena apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus dengannya itu menjadi penghapus seluruh ajaran-ajaran agama yang sebelumnya. Nah. Telah menjadi penghapus untuk ajaran-ajaran agama yang sebelumnya. Fasara man ittaba'ahu musliman. Ya. Man ittaba'ahu musliman, maka jadilah siapa yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dia itu muslim. Wa man khalafahu laisa bimuslimin, dan yang menyelisihinya itu bukan orang muslim. Orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Nabi Musa, sudah lewat masa kerasulan Musa alaihissalam, sudah masuk pada masa diganti rasul dengan datangnya risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, masih menganut ajaran Nabi Musa, muslim apa bukan muslim? Bukan muslim. Kenapa? Sebab karena dia tidak mau menerima syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan diutusnya Rasulullah SAW, itu manusia terbagi menjadi dua. Yang tetap mengikuti ajaran Rasul SAW, dan sebelumnya mengikuti ajaran Rasul sebelumnya, dia tetap menjadi muslim, bahkan akan mendapati keutamaan yang banyak. Ya. Tetapi ketika datangnya Rasulullah Muhammad SAW tidak diakui, tidak diterima ajarannya, maka berubah. Dia menjadi orang kafir. Tidak lagi dikatakan muslim. Fal yahudu muslimun fi zamani Musa. Orang-orang Yahudi dulu muslimun ketika berada pada zaman Nabi Musa dan ikut terhadap ajarannya. Nasara juga demikian, muslimun fi zamani Isa. Orang Nasara dulu muslimin ketika pada zaman Nabi Isa. Wa amma hina bu'isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kafaru bihi fa laysu bimuslimin. Adapun ketika telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap bersikuku, tetap berprinsip, tetap beragama dengan agama Rasul yang sebelumnya, maka mereka bukan lagi muslimin, tetapi sudah menjadi orang kafir. Wa hadza dinul islami. Pak Ali, pegang kita apa enggak? Pegang kita apa enggak? Ya, enggak. Pegang. Iya, bisa baca? Wa hadza dinul islami. Maqbul. Naam. Wa hadza dinul islami, inilah agama Islam. Huwa dinul maqbul, itu adalah agama yang diterima. Indallah, di sisi Allah, an-nafi' yang akan bermanfaat li sahibihi, bagi pemeluknya. Allah menyatakan inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Nah. Siapa lagi yang baca? Monggo. Ndak bawa. Bawa. Ya belajar, kita memang lagi belajar. Kalau sudah bisa antum duduk sini, Anda duduk situ. Kita belajar. Maju. Ya. Fadal. Bu Yazid. Bacakan. Nah, jazakallah khair. Sebelumnya kita baca ayat وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi tidak boleh seorang berpemahaman liberalisme, tidak boleh orang berpemahaman pluralisme untuk memberikan keleluasaan memilih agama yang mana saja, semuanya sama. Tidak sama. Agama yang benar itu cuma Islam. Jangan dibantah, itu kan menurut sampean. Nanti orang lain mengatakan agama dia yang paling benar. Sehingga tidak ada yang bisa menyatukan. Ini memang tidak untuk bersatu. Ya. Memang Allah turunkan Alkitab, Allah utus Rasul alaihi salatu salam, membawa sesuatu yang kemudian menjadikan terpisah bainal haqqi wal batili. Ya kan? Iya. Kita sering baca syahrul ramadhan alladhi unzila fil quran, apa lagi? Hudal linnas, terus wa bayyinati minal huda wal furqan. Dibaca setiap bulan Ramadan, sering dibaca berulang-ulang. Kalau seorang baca Quran lewat ayat itu dibaca. Di bulan Ramadan, di situ diturunkan Al-Quran, hudan sebagai petunjuk, linnas bagi manusia, wabayyinati minal huda, dan sebagai penjelas atas petunjuk itu, wal furqan, dan pemisah. Bukan penggabungan. Tapi pemisah. Pemisah bainal haqqi wal batil. Bainal muslim wal kafir. Memang begitu. Apa mau diingkari ayat ini? Sehingga seorang dipersilakan menganut agama apa saja semuanya benar. Tidak boleh seperti itu. Apalagi dengan menyatakan tidak boleh mengklaim bahwa agama Islam itu yang paling benar. Ya kita tidak mengklaim, kita cuma membaca Pak. Ayat Allah yang menyatakan begitu, Allah yang berfirman demikian, kita beriman kepada kitab, kita mengikuti tunduk patuh kepada Islam, kita mengikuti tunduk patuh kepada Rasul. Bukan kita yang mengklaim. Nah, sekarang terjadi adanya pemutarbalikan fakta. Orang-orang yang ingin mengkaburkan permasalahan tentang prinsip Islam. Nah, maka ini ayat, kalau seorang beriman terhadap kitab-kitab Allah, imani ayat ini, pahami maknanya, jadikan itu sebagai pegangan hidup, dan jangan dipudarkan dengan pemahaman-pemahaman Islam yang diwarnai dengan prinsip pluralisme, liberalisme yang mengandung makna ya, menyusupkan keraguan-keraguan terhadap kebenaran Islam. Qalu huwa bil adillah jami'u dalilin, seluruh dalil. Bil adillah, al adillah itu wallahu ta'alam jam'u dalilin. Wa huwa ma yursidu ila al matlub. Apa yang dimaksud dengan dalil? Ma yursidu ilal matlub, apa yang akan menghantarkan, membimbing orang menuju apa yang ingin dicapai. Namanya petunjuk. Ada orang dari sini dia ingin berangkat ke suatu tempat, dia perlu petunjuk. Maka petunjuk ini, petunjuk itu, ini belok kanan, belok kiri, lurus. Itu namanya al-adillah. Petunjuk, petunjuk, petunjuk, petunjuk. Nah, mayur sidu ilal matlub, apa yang akan membimbing orang sampai kepada tujuan. Itu secara bahasa. Nah, kalau orang ingin menuju pelaksanaan agama secara benar, ikuti petunjuk-petunjuknya. Wal adillatu ala ma'rifati dalika sam'iyah. Dalil-dalil yang ada untuk mengetahui semua itu sam'iyah, ada yang sam'iyah. Apa maksud sam'iyah? Kita mendengar. Ya. Dibacakan Al-Quran, kita dengarkan, kita pahami, kita ikuti. Ya. dibacakan kepada kita hadis, kita pahami, kita ikuti. Dibacakan kepada kita prinsip-prinsip yang diambil dari syariat-syariat kita, sunnah, kita ikuti, kita pahami. Kita jalani terus begitu sampailah kepada tujuan. Ada juga aqliyah yang bisa dipahami secara nalar. Fa sam'iyyatu ma sabata bil wahyi, yang dimaksud sam'iyyah adalah dalil yang telah datang secara tetap dengan wahyu, wa huwa al-kitab was sunnah, yaitu al-kitab was sunnah. Wal aqliyatu ma sabata bin nadhari wa ta'ammul, dalil yang bisa diterima secara nalar itu apa yang bisa diperhatikan, difahami dengan melalui an-nazar, pengamatan, wa ta'ammul, perenungan. Nah, waqad aktsara Allahu 'azza wa jalla min dzikri hadzal naw'i fi kitabih, dan Allah telah memberikan penyebutan dari jenis ini banyak di dalam kitabnya. Faka min ayatin qala Allahu fiha wa min ayatihi kadza wa kadza wa hakadha yakunu siyaqul adillatil aqliyah addalati 'ala Allah ta'ala. Maka betapa banyak dari ayat yang Allah berfirman tentangnya, menyatakan ayatnya begini begitu dan demikian seterusnya, konteks dalil-dalil yang menggiring akal untuk bisa memahami sehingga mencapai apa yang dituju dengan petunjuk tersebut. Nah, ngebut enggak apa-apa kan, karena materinya banyak, kita pengin cepat. Nah, tapi kita pengin baca. Nah, jadi tolong kalau yang belum punya minimal fotokopi, jadi ada yang diikuti. Tapi siap-siap, kalau pegang kitab ya kadang-kadang sekali-kali dapat bagian, tidak apa-apa, itu rezeki. Nah, sekarang antum, kita ini sekeluarga, mau jadi anak tiri apa anak asli? Anak asli. Kalau anak asli ya kadang dikasih bagian, ya, kadang disuruh, kadang. Kalau anak tiri biarin aja. Nah, dan itu untuk kemajuan kita. Kalau kita tidak pernah diberi, dihadapkan kepada persoalan, kita tidak akan berusaha memecahkannya, ya kan? Ya. Di sini disebutkan tentang mengenal Nabi dengan dalil-dalil syam'iyah. Nah, banyak di dalam ayat seperti Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, dalil dari sam'iyah, dalil yang berupa wahyu yang menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW beliau sebagai pembawa risalah. Ya, ayatnya menyatakan Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu illa, melainkan rasulun, seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu dari sebelum beliau para rasul yang lainnya. Nah, ada petunjuk-petunjuk secara akal tentang bahwa beliau adalah seorang rasul, yaitu Allah tunjukkan ya kepada manusia dengan apa yang ada pada Nabi alaihissalatu wassalam, sebuah tanda-tanda yang itu menjadi tanda-tanda kerasulan. Nah, diturunkan mukjizat. Antum kalau dikasih mukjizat mau enggak? Mau? Mau. Misalkan ditemukan tongkat Nabi Musa, antum mau? Mau. Ditemukan perahu Nabi Nuh, ya. Betul enggak itu? Ya. Terlalu apa namanya, di dalam proses mencari ilmu terkadang orang ini kebalik cara berpikirnya. Telah dilakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa Al-Quran itu ternyata benar. Loh, capek-capek meneliti, hanya untuk menyatakan Quran benar. Ya, kelirunya kejauhan, kelirunya terlalu jauh. Sudah keliru tapi terlalu jauh. Ya Al-Quran sudah benar, tidak usah diteliti. Mau ditemukan cocok, ya sudah cocok, biarin saja. Nanti kalau enggak cocok, masih ragu dengan Quran. Begitu. Jangan. Nah, jangan aneh, temukan perahu Nabi Musa. Nanti temukan apa lagi? Lubang Ya'juj Ma'juj. Pembahasan-pembahasan yang melalaikan orang dari yang asli, yang benar, yang memang prinsip dasar untuk dipelajari. Nah, orang mencari mukjizat. Yang dicari tongkat Nabi Musa. Mukjizat yang masih ada? Ada enggak mukjizat yang masih ada? Ada. Apa itu? Al-Qur'an jelas. Mukjizat masih ada, mukjizat yang turun dari Allah masih ada, silahkan. Tapi enggak tertarik. Nyarinya yang enggak ada. Nah. Itu diantara tanda kerasulan yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hal-hal yang terjadi yang itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seperti beliau bisa mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi dengan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, juga bisa memberitakan tentang beberapa hal yang itu merupakan perkara gaib yang tentunya dari berita Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kejadian-kejadian seperti Al-Isra wal Mi'raj yang tidak bisa kecuali seorang itu mengimani dengan kebenaran tersebut, dan tidak akan terjadi kecuali menunjukkan bahwa beliau adalah seorang Rasul. Nah, itu namanya dalil. Sekarang as-saniyatu al-amalu bihi. Yang kedua, beramal dengannya. Siapa lagi yang baca? Pak Ali lagi. Qauluhu. Taqtadhihi hadhihi al-ma'rifati tu minal imani billahi wal qiyami bi ta'atihi bi imtithali awamirihi wa istinabi nawahihi minal ibadati al-qasati. Ya, diterjemahkan. Taqtadhihi apa? Tayyib, qauluhu al-amalu bihi. Qauluhu itu perkataan pemilik matan. Ya, penulis. Penulis mengatakan al-amalu bihi, beramal dengannya. Ai maksudnya ialah al-amalu bima taqtadhihi hadhil ma'rifah. Yaitu mengamalkan dengan apa yang menjadi konsekuensi dari pengetahuan atau ma'rifat tersebut. Ya. Taqtadhihi itu sesuatu yang mengharuskan. Atau sesuatu yang menjadi konsekuensi. Ketika sudah mengetahui, maka konsekuensinya apa? Mengamalkannya. Ketika sudah mengetahui, dituntut untuk mengamalkannya. Minal imani billah, berupa keimanan kepada Allah. Wal qiyamu bi ta'atihi, dan wal qiyami bi ta'atihi, menjalankan ketaatan kepadanya. Bimtisali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya. Wastinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Minal ibadatil khasah, dari ibadah-ibadah yang secara khusus. Jadi amal ketaatan itu buah dari ma'rifat, buah daripada ilmu. Samratul ilmi al-amal, buah daripada ilmu adalah amalan. Wal ibadat al-muta'addiyah, dan ibadah-ibadah yang berlaku secara umum yang dilakukan selain daripada ibadah-ibadah yang khusus, karena ibadah itu maknanya apa? Definisi ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batina. Kata ibadah itu adalah nama atau penyebutan ya, terhadap apa? Seluruh apa saja yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Itu ibadah secara umum. Fal ibadatul khasah mislu as-salah was-sawm al-hajj wal ibadatul muta'addiyah kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ibadah-ibadah khusus seperti salat, puasa, zakat, haji, umrah dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang selebihnya itu seperti amar ma'ruf nahi munkar, tawasu bil haq wa tawasu bis sabr, ta'lim, tadris, al-jihad fi sabilillah wa ma asbaha dzalik, dan yang selain itu yang semisalnya. Wal amalu fil haqiqati huwa samratul ilmi, amal itu sesungguhnya sejatinya merupakan buah daripada ilmu. Wa man amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara, barang siapa yang beramal tanpa didasari landasan ilmu maka sungguh dia telah menyerupai kaum Nasara. Wa man alima wa lam ya'mal faqad syabahu al-yahud, barang siapa yang sebaliknya berilmu tetapi tidak berbuah amal, maka sungguh telah menyerupai kaum Yahudi. Oleh karena itu ketika kita salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, yaitu kaum Yahudi. Waladhalin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Nasara wa man syabahahum, orang berilmu tidak beramal. Maghdub alaihim, dimurkai. Orang rajin beramal tapi tidak dengan dasar ilmu, menjadi dalun, sat. Ya. Pilih yang mana? Pilih di antara keduanya, berilmu dan berbuah amal. Itulah ahlu sunnati wal jamaah, kita yang sedang berusaha untuk menempuh jalan tersebut. Makanya kita giat belajar, kita juga berusaha giat beramal. Nah, as-salisatu ad-da'watu ilaihi. Baca Pak Hasan. Ai ad-da'u. Naam, jazakallahu khair. Salisatu yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Berdakwah, mengajak, menyeru untuk menuju apa yang telah dijalankan berupa ilmu, mengajak orang lain. Maksudnya ialah ad-da'wah ila ma ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wasalam. Berdakwah mengajak manusia untuk menuju ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Min syari'atillah, berupa syariat Allah. Ala maratibiha ats-tsalas awil arba'. Ya, di atas tahapan-tahapannya yang tiga atau yang empat. Allati dzakarahu Allah azza wa jal fi qawlihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah olehmu untuk menuju jalan Rabbmu dengan cara hikmah yang bijak, sesuai dengan apa yang diperlukan, sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi. Wal mau'idhatil hasanah, juga berikan nasihat yang baik. Dan bantah ketika terjadi perdebatan, debatlah mereka dengan cara yang paling bagus. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang itu terbaik, kecuali orang-orang yang mereka mendzalimi, yang mereka zalim di antara mereka. Wala budda li hadhihi da'wah min 'ilmin bi syari'atillah 'azza wa jall hatta takuna da'watu 'an 'ilmin wa basiratin. Maka harus yang namanya dakwah itu dibangun di atas ilmu, mengetahui tentang syariat Allah azza wa jal, sehingga dakwahnya menjadi dakwah di atas ilmu dan di atas basirah, bukan dakwah hanya semangat-semangat untuk keluar dengan dalil kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia, ukhrijat itu sama dengan kata khuruj, berarti ukhrijat perintah untuk khuruj. Oleh karena itu, ya mari kita khuruj 3 hari, angkat tangan, ya 40 hari, ada dalilnya kuntum khairumatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dikhurujkan untuk manusia. Khuruj. Tapi lupa terhadap sambungan ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran, bukan cuma keluar, Pak, tapi menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Untuk bisa menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, punya ilmu, tahu ini ma'ruf, ayo, tahu ini mungkar, jangan, begitu. Yang ini tidak cuma ayo terus, enggak pernah jangan, ya kan? Tidak pernah dilarang dari perbuatan kesyirikan, tidak pernah dilarang dari perbuatan bid'ah, tidak pernah dilarang dari perbuatan kemungkaran, ya. Hanya diajak. Ya. Ketika disebutkan tentang ilmu, tentang perkara ini, perkara itu, lalu dibagilah manusia. Ada mereka dalam tahap ilmu fadail. Apa ilmu fadail? Ilmu yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan saja. Ada di sana yang bagian pada ilmu masail. Ilmu yang sudah membahas tentang masalah-masalah. Kalau kita ini masih ilmu fadail, Pak. Jadi kami cuma mengajak sholat saja. Apa salah ngajak orang sholat? Salah enggak? Ya enggak salah. Loh, kenapa kami kok tidak didukung? Ya, sampai tidak salah ngajak orang sholat, Pak. Yang salah itu, kenapa sampean tidak membekali diri dengan ilmu sebelum berdakwah? Ya. Orang baru kenal, dipakaikan di sana sorban besar, diajak. Kebetulan pintar ngomong, giliran antum sekarang bayan, jadi Pak Bayan. Jadi Bayan, dia menyampaikan ceramah ke sana kemari. Ya cerita tentang masa lalunya. Bukan membawa orang untuk mengenal dalil, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa tahapan di dalam menjalankan agama, yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah. Semua itu didukung dengan dasar-dasar dalil yang ada. Ini pentingnya kita membaca kitab ini agar kita punya tahapan ketika melangkah jelas arahnya dan jelas tujuannya, dan kita bisa mengukur kita ini ada di tahap mana. Ya kan? Semangat. Adzan lanjut apa sudah? Adzan terus sudah. Ya kalau sudah kita tutup saja. Ya. Kita tutup, insyaallah kita lanjutkan pada waktu kosong berikutnya. Ini memang khusus porsinya untuk waktu-waktu ketika ada kekosongan. Nah. Barakallahu fikum wa jazakumul khair. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.